Aku ada tapi seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku. Karena kamu lagam bintang yang hinggapi setiap malam kau terangi gelapku. Apalah ku tanpa kamu, tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudranya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Dua hati menjadi satu, melintasi semua batasan. Kau untukku, untuk kamu. Biarkan waktu yang menempa kemurnian ikatan kita. Abadilah cinta kita. Apalah ku tanpa kamu, tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudranya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Kau tetaplah menjadi dirimu, cukup itu bahagiaku. Biarkan cinta kita yang bicara, menyatakan pada dunia. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudranya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi, takkan melebihi, takkan melebihi cintaku kepadamu.